نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Telah kita pelajari bahwa terdapat khilaf antara ulama mengenai batas aurat pada laki-laki di atas 10 tahun. Nah, Ahmad, Malik dan Syafi'i mengatakan antara usar dan lutut. Usar dan lutut bukan aurat. Abu Hanifah sama. Hanya saja Abu Hanifah menyelisih mereka mengatakan lutut atau aurat. Ada hadis dhaif mengatakan lutut aurat. Hadis yang dhaif tidak jadi hujjah, jadi Abu Hanifah keliru. Kemudian riwayat lain dari Ahmad Malik Madhhab Adh-Dhahiriyah Ibn Hazm Adh-Dhahiri bahwa aurat adalah kubul dan dubur saja, kemaluan depan dan belakang. Jadi tersimpulkan dari madhab-madhab itu, kemaluan depan dan belakang, kubul dan dubur disepakati aurat. Paha, ya, aurat menurut jumhur Ahmad, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah. Begitu pula yang dibawa pusat. Juga mazhab jumhur. Ini jumhur mengatakan aurat. Baik. Telah disebutkan dalil-dalil dari hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa pusar bukan aurat. Lutut bukan aurat. Baik, sekarang kita bahas paha. Mengenai paha juga datang hadis yang menunjukkan seakan menunjukkan bahwa paha bukan aurat yang wajib ditutup dari pandangan. Nah, hadis yang dijadikan dalil ada ulama yang mengatakan paha bukan aurat yang wajib ditutup dari pandangan. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis itu menceritakan bahwa Rasulullah SAW kana muttaji'an fi baitihi. Beliau berbaring menyamping di atas lambung di rumahnya, kasifan an fakhidaihi, begitu lafaznya, kasifan an fakhidaihi, muttaji'an fi baiti kasifan an fakhidaihi, dalam keadaan membuka kedua pahanya, ya, kedua pahanya terbuka, tersingkap. Fasta'dzana Abu Bakr, maka Abu Bakar, kemudian Abu Bakar datang minta izin masuk. Minta izin untuk masuk. Fa'adzina lahu, Nabi SAW mengizinkan masuk. Wa huwa 'ala tilkal had. Wa huwa 'ala tilkal had, dalam keadaan Nabi tetap dalam keadaannya itu, tidak merubah keadaannya. Tetap berbaring di atas lambungnya, menyingkap kedua pahanya. Tsumma sta'dana Umar. Kemudian datang Umar minta izin untuk masuk. Fa'adzina lahu. Maka Nabi SAW mengizinkan. Wa huwa kadzalik. Dalam keadaan Nabi SAW tetap dalam keadaannya membuka kedua pahanya. Fatahaddatha. Kemudian berbicara. Ya. Tsumma sta'dana Utsman. Kemudian datang Utsman minta izin untuk masuk. Fajalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabahu. Jadi tadi ketika Abu Bakar, Umar tetap berbaring di atas lambung menyingkap kedua pahanya dan berbincang dengan keduanya. Ketika datang Utsman, fajalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW duduk memperbaiki posisinya. Wa sawwa thiyabahu dan memperbaiki pakaiannya, menutup pahanya. Falamma kharaja, ketika keluar, ya, Utsman Qalat lahu Aisyah. Berkata Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, yaqul 'alaika Abu Bakrin falam tahush falam tubali." Masuk menemui Abu Bakar, kamu tidak bergeming. Ini tidak bergeser. Ya, tetap dalam keadaan mulut, kamu tidak peduli. Kemudian masuk Umar juga begitu. Ya. Jadi tadi masuk Abu Bakar tidak peduli, tetap seperti itu. Berbicara dan berbincang dan keluar, masuk Umar tetap begitu, berbicara dan keluar. Ketika datang Uthman, Nabi SAW, engkau, kata Aisyah, duduk dan memperbaiki bagianmu. Apa jawaban Nabi? Kenapa engkau melakukan itu? Maksudnya Aisyah, bertanya Aisyah. Kata Nabi SAW, Ala astahi mimman tastahi minhul malaika. Tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat malu padanya? Malaikat malu pada Uthman, karena Uthman adalah orang yang sangat pemalu, sahabat yang paling pemalu. Ya, malaikat malu padanya. Nabi Uthman pun malu menemui Uthman dalam keadaan seperti itu, karena Uthman sangat pemalu dan malaikat malu padanya. Tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat saja malu padanya? Hadis ini riwayat At-Tahawi. Riwayat At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar. Dalam kitab Mushkilul Athar. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Al-Albani menilai hadis ini sahih, dan Al-Albani semakin menguatkan kesahihan hadis ini dengan beberapa hadis yang lain yang semakna dengannya. Asy-syahid ad-dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyingkap pahanya, dilihat oleh Abu Bakar, dilihat oleh Umar. Tetapi yakni kalau begitu bukan aurat. Kalau aurat tidak mungkin dibiarkan terbuka di hadapan orang lain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi asal hadis ini dalam Sahih Muslim. Asal hadis ini, pokok hadis ini dalam Sahih Muslim dengan lafaz kasifan an fakhidaihi au saqaihi, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap kedua pahanya atau kedua betisnya. Ada keraguan dalam Sahih Muslim, rawi ragu antara lafaz kedua paha atau kedua betis. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap kedua pahanya atau kedua betisnya, yang mana yang benar, pahanya atau betisnya? Ini rawinya ragu. Tetapi menurut Al-Albani rahimahullah, riwayat At-Tahawi ada riwayat yang sahih. Ya. Riwayat At-Tahawi riwayat sahih yang mengangkat keraguan tersebut. Riwayat At-Tahawi mengangkat keraguan tersebut. Jadi riwayat Muslim ragu rawinya, Nabi SAW membuka kedua pahanya atau betisnya. Tapi riwayat At-Tahawi memastikan bahwa yang dibuka adalah pahanya. Nah, Al-Albani berpegang dengan riwayat At-Tahawi, mengangkat keraguan rawi pada riwayat Muslim. Tetapi tersisa sekarang, Al-Albani menukil dari At-Tahawi sendiri yang meriwayatkan hadis itu, dan menukil dari Al-Baihaqi bahwa dua ahli hadis ini, yaitu At-Tahawi dan Al-Baihaqi, menfonis riwayat penyebutan paha pada hadis ini sebagai riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz, ganjil, keliru. At-Tahawi dan Al-Baihaqi keduanya memonis riwayat paha, fakhidaihi, pada hadis ini sebagai riwayat yang salah. Istilahnya syadz. Syadz itu keliru riwayat, ganjil. Menyelisihi yang benar. Alasannya karena hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, oleh Imam Muslim dan dalam sahihnya, dan selain dari Imam Muslim, dari jalur yang lain, bukan jalur-jalur yang kita telah lewati, dari jalur yang lain, tanpa penyebutan paha sama sekali. Tidak ada penyebutan Nabi menyingkap paha. Hanya mengatakan berbaring dalam rumahnya, masuk Abu Bakar, masuk Umar, masuk Uthman. Tidak ada penyebutan dalam keadaan membuka pahanya. Ini menurut Al-Tahawi dan Al-Bihaqi. Adapun menurut Al-Albani, lafaz paha, penyebutan paha bahwa Nabi membuka pahanya, kedua pahanya, merupakan riwayat rawi yang thiqah, yang terpercaya. Istilahnya dalam ilmu hadis, ziyadatus thiqah. Masuk dalam kategori ziyadatus thiqah, tambahan riwayat dari rawi yang thiqah, yang terpercaya, menurut Al-Albani. Berbeda dengan At-Tahawi dan Al-Baihaqi yang menganggap itu bukan riwayat thiqah, tapi itu riwayat salah. Jadi ada perbedaan ijtihad di dalam hadis menilai hadis ini. Baik. Tetapi ada hadis yang kedua, yaitu hadis Anas, riwayat Al-Bukhari. Riwayat Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika menyerbu Khaybar, kemudian kata Anas, kami sholat subuh ya di sisi Khaybar di awal waktu, di waktu ghulah, ketika masih gelap ya, terang sinar fajar masih bercampur dengan gelap malam yang tersisa, ghulah awal waktu. Nah, kemudian kata Anas, perhatikan baik-baik. Kata Anas, farakiba Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi kendaraannya, tunggangannya. Warakiba Abu Thalhah, dan Abu Thalhah menunggangi tunggangannya. Wa ana radifu Abi Thalhah, sedangkan aku radif Abi Thalhah, aku membonceng di belakang Abu Thalhah. Jadi dua kendaraan, dua tunggangan berbarengan. Satu tunggangan dinaiki Nabi Al-Salam, satu tunggangan dinaiki Abu Thalhah, membonceng di belakangnya Anas. Kata Anas, فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. Maka Nabi عليه الصلاة والسلام memacu tunggangannya di lorong-lorong wilayah Khaybar. وَإِنَّ رُكْبَتَيَّ لَتَمَسُّ فَخِذَا نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رُكْبَتَيَّ, dalam keadaan sungguh rukbatai wa inna rukbati karena satu sisi, jadi satu saja yang bersentuhan tentunya. Nah, wa inna rukbati, dan sesungguhnya rukbahku, yakni lututku, kata Anas, wa inna rukbati lututku, latamassu, sungguh menempel, menyentuh, fakhidha nabiyillah, paha Nabi Allah Rasulullah SAW. Lututku menempel, menyentuh paha Nabi. Summa, kemudian, hasarul izara, hasarah al izara, kemudian Nabi menarik serumnya, anfaqi bihi, dari pahanya, sehingga terbuka pahanya, tersingkap pahanya. Tumhasara al-izara anfaqi bihi, kemudian Nabi menarik, menyingkap serumnya dari pahanya. Hatta hingga inni anduru ila bayadi fakhidi nabiillah. Hatta inni anduru ila bayadi fakhidi nabiillah. Hingga aku menatap kepada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam yang putih. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, lafadznya kita dengar. Pada riwayat Muslim dan Ahmad, lafadznya sedikit berbeda pada kata hasara. Tadi riwayat Al-Bukhari lafadznya tsumma hasara, kemudian Nabi menarik sarungnya, menyingkap, sengaja membuka bahannya. Jadi sengaja ditarik agar terbuka bahannya. Sampai Anas melihat bahan Nabi yang putih. Riwayat Muslim dan Ahmad lafadznya wan hasara, ketika lututnya bersentuhan dengan paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, in izar, dalam keadaan sedang menunggang ini, in hasarul izaru, tersingkap paha Nabi, tersingkap paha Nabi, in hasara. Begitu lafaz Muslim dan Ahmad. Baik, yang jelas sisi pendalilan dari sini, sisi pendalilan dari hadis ini bagi mereka yang berdalil untuk mengatakan paha bukan aurat, pertama, sisi pendalilannya, sisi yang pertama, lutut Anas menyentuh paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempel bersentuhan. Wa inna rukbati latamassu fakhidha Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tampaknya lahiriah hadis, persentuhan itu langsung, tidak diperantarai oleh sarung. Ya, karena Anas membahasakan wa inna rukbati latamassu fakhidha Nabiillah. Lututku menyentuh, ya, bersentuhan menempel ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersentuhan langsung. Itu yang terpahami dari bahasa seperti ini. Nah, sedangkan yang namanya aurat, andaikan paha itu aurat, tidak boleh disentuh langsung. Kalau itu aurat. Sisi pendalilan yang kedua, paha Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka. Paha Nabi terbuka dan ditatap oleh Anas. Ditatap oleh Anas. Kata Anas, aku melihat putihnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan untuk pendalilan yang kedua, paha Nabi terbuka dan ditatap oleh Anas. Pendalilan dengan riwayat Al-Bukhari jelas. Tadi sudah ditekankan riwayat Al-Bukhari lafaznya tsumma hasara. Kemudian Nabi menyingkap, menarik sarungnya, sengaja membuka pahanya. Ini jelas pendalilannya, dia sengaja membuka. Kalau orang tidak mungkin sengaja dibuka. Adapun pendalilan dengan riwayat Muslim dan Ahmad, yang ia lafaznya wan hasara, dan tersingkaplah sarungnya. Seakan tersingkap tanpa sengaja begitu. Ya, namanya juga orang menunggang kuda, ya, tersingkap. Gitu. Seakan begitu. Wan hasara, tersingkap tanpa sengaja. Tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, para nabi, paha nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tersingkap terus terbuka dan dibiarkan begitu, yang berarti bukan aurat. Andaikan anggap tersingkap tanpa sengaja, karena ini suasana perang, naik kuda, memacu, menyerbu Khaibar, tersingkap tanpa sengaja, tetapi dibiarkan terus terbuka, berarti bukan aurat. Karena kata Ibnu Hajar, seandainya paha termasuk aurat, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibiarkan terbuka aurat. Ya, mengingat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, terjaga dari kesalahan terkait dengan penyampaian syariat. Terkait dengan penyampaian syariat. Ini satu. Yang kedua, seandainya hadis itu riwayat Muslim dan Ahmad menunjukkan bahwa aurat yang terbuka tanpa sengaja ditolerir, karena tidak sengaja, ya, terbuka. Seandainya menunjukkan bahwa jika terbuka tanpa sengaja itu ditolerir, dimaafkan. Kata Ibnu Hajar, tentu Nabi SAW akan memberi penjelasan setelahnya. Akan memberi penjelasan, artinya ini aurat sebenarnya, tapi tadi terbuka secara sengaja, ya. Mestinya diingatkan gitu. Sebagaimana halnya ketika Nabi SAW lupa mengalami sahu pada sholat. Sehingga salah gerakan. Setelah sholat, Nabi mengatakan, innama ana basyar. mislukum fa idza nasitu fadzkiruni. Aku ini sama dengan kalian, sama-sama manusia, bisa lupa. Maka kalau saya lupa, ingatkan, gitu kata Nabi. Nah, seandainya itu aurat, tapi Nabi tidak sengaja terbuka pahanya, harusnya ada penjelasan setelahnya kepada anak. Kalau memang terjadi seperti itu, harusnya ingatkan, gitu. Karena ini tidak boleh dibiarkan terbuka. Tapi kan tidak ada penjelasan itu. Jadi meskipun tanpa sengaja, ketika dibiarkan terus seperti itu, tetap menunjukkan bukan aurat. Bahkan Al-Albani, ini tadi keterangan Ibnu Hajar ya. Ini tadi keterangan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahkan kalau Al-Albani, adapun Al-Albani rahimahullah, setelah Al-Albani membenarkan Al-Hafidh. Setelah Al-Albani membenarkan Al-Hafidh, mendukung Al-Hafidh Al-Hajar. Bahkan Al-Albani menambahkan bahwa riwayat Al-Bukhari dan Muslim bisa dikompromikan. Bisa dijarak, dikompromikan, dipadukan. Caranya bagaimana? Kata Al-Albani, caranya summa hasara fan hasara. Begitu. Riwayat Al-Bukhari menerangkan kepada kita bahwa memang sengaja ditarik sarungnya. Nabi sengaja menarik, menyingkap sarungnya agar terbuka, terlihat pahanya. Dan setelah ditarik, in hasara, terbuka lapangan begitu. Summa hasara wan hasara, karena ditarik disingkap oleh Nabi maka terbuka in hasara. Jadi tidak ada pertentangan. Naam, ini tambahan dari Al-Albani. Baik. Jadi ini dua dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan paha bukan aurat. Jelas ya? Tetapi ada hadis lain mengatakan teksnya al-fakhidhu auratun. Paha itu adalah aurat. Nah, jangan bingung ya. Fikih begitu. Nah, fikih memang begitu. Harus berpikir. Menganalisis. Ya. Harus kerja keras. Nah. Al-fakhidhu aurat. Kata Nabi SAW. Hadis ini datang dari beberapa sahabat, datang dari Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Ahmad At-Tirmidzi, At-Tuhawi dan Al-Baihaqi. Ahmad At-Tirmidzi, At-Tuhawi, Al-Baihaqi, Ibnu Abbas. Yang kedua, sahabat yang kedua namanya Jarhat radhiyallahu anhu. Jarhat radhiyallahu anhu. Yang ketiga Muhammad bin Jahsy. Tiga sahabat. Nah, semuanya meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi SAW pernah bersabda al-faqiru aurah, paha itu aurah. Nah, bagaimana ini? Perhatikan. Al-Albani rahimahullah pendapatnya dua dalam masalah ini. Dalam kitab As-Samar Al-Mustatab, Al-Albani dengan tegas memonis hadis ini dhaif. Nah, memonis hadis ini dhaif. Hadis al-fakhidu aurah, paha adalah aurat, diponis dengan tegas dhaif dalam kitab As-Samar Al-Mustatab, kitab fikihnya Al-Albani. Nah, dan bukan hujjah. Serta menukil, Al-Albani menukil bahwa Al-Bukhari dalam kitab sahihnya mengisyaratkan kelemahan hadis ini. Oleh karena itu, Al-Albani merujukkan dalam kitabnya yang berjudul As-Samar Al-Mustatab bahwa aurat pria hanya kubul dan dubur, paha bukan aurat. Ini juga terjemah Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Ini juga terjemah Ibnu Utsaimin dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti'. Yakni Ibnu Utsaimin ada tambahan keterangan di sana sudah kita lewati sebenarnya, sudah anda bacakan dari Syarhul Mumjib di awal pembahasan aurat ini. Jadi pada pembahasan hukum menutup aurat dalam sholat, Ibnu Rahim mengatakan apa? Mengatakan yang bukan aurat ujung paha. Adapun pangkal paha yang berdekatan dengan kemaluan, nah itu aurat. Nah, tapi ujung paha. Jadi yang disingkap oleh Nabi pada beberapa kesempatan itu tuh bagian ujungnya. Adapun pangkal paha yang dekat dengan kemaluan itu tetap aurat. Demikian Ibn Uthaymin menjelaskan dalam Syarhul Mumjib. Baik, ini tadi dari Al-Albani sama dengan tadi Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumjib. Paha bukan aurat. Di sisi lain, di tiga kitabnya Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa Al-Ghalib, kitab Tamamul Minnah, dan kitab Talkhis Sifat Talkhis Ahkamil Janaiz, dalam tiga kitab Al-Irwa Al-Ghalib, Tahqiq Manarik Sabil, kitab yang kedua Tamamul Minnah, taklik beliau terhadap fikih sunnahnya saya Sabil ya. Nah, dan yang ketiga Talkhis Ahkamil Janaiz. Jadi Ahkamul Janaiz itu ada talkhisnya lagi. Ahkamul Janaiz itu ada talkhisnya lebih tipis, pakai nomor-nomor. Jadi disingkat hukum-hukum di dalam bentuk matan-matan gitu. Nah, dalam tiga kitab ini Al-Albani pendapatnya lain. Al-Albani menghasankan hadis tersebut gabungan seluruh riwayat. Menghasankan, mensahihkan berdasarkan gabungan seluruh riwayat bahwa paha adalah aurat. Nah, anda bacakan dari Al-Irwa Al-Ghalib, dari Al-Irwa, kata Al-Albani, tidak akan ragu seorang peneliti hadis yang ahli di bidang ilmu mustalah. Tidak akan ragu seorang peneliti hadis yang ahli di bidang ilmu mustalah, yakni mustalah hadis, bahwa setiap dari hadis ini masing-masingnya, kan ada hadis apa tadi, hadis Ibn Abbas, ada hadis Jarhad, ada hadis Muhammad bin Jahsin, setiap dari hadis itu ya masing-masingnya secara sendiri-sendiri dengan sanad sendiri-sendiri punya kelemahan, masing-masing sanadnya ada kelemahannya, dan pensahihan sanad-sanadnya dari At-Tahawi dan Al-Baihaqi, At-Tahawi ya ahli hadis dari kalangan fuqaha Hanafiyah, Al-Baihaqi ahli hadis dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, At-Tahawi dan Al-Baihaqi mensahihkan sanad hadis itu sama hadis Ibn Abbas, Jarhad, Muhammad bin Jahsin, sanadnya disahihkan oleh keduanya. Ini kata Al-Albani ya. Dan pensahihan sanad-sanadnya dari At-Tahawi dan Al-Baihaqi merupakan sikap bermudah-mudahan yang tampak dari keduanya. Jadi dikritisi oleh Al-Albani pensahihan itu, dibantah. Yang benar memang punya kelemahan-kelemahan. Tidak benar bahwa sanad ini sanadnya hadis jarhad sahih dan seterusnya masing-masing lemah. Sanad-sanadnya lemah. Hanya saja, kata Al-Albani, setelah membantah Tuhawi dan Al-Bayhaqi, hanya saja gabungan seluruh sanad-sanadnya, memberikan kekuatan terhadap periwayatan hadis itu dan terangkat ke derajat sahih. Digabungkan hadis jarhad sanadnya dhaif, Ibn Abbas hadis sanadnya dhaif, Muhammad bin Yasin sanadnya dhaif, tapi kelemahan-kelemahan itu tidak parah, digabungkan, dipadukan, bisa kuat ya, ke derajat sahih, kata Al-Albani, dan terangkat ke derajat sahih. Kemudian kata beliau, apalagi dalam bab ini terdapat hadis-hadis semakna yang menguatkannya. Selain hadis Al-Faqir Al-Awrah, gabungan tiga sanad ya, riwayat tadi bisa saling menguatkan ya. Juga ada hadis lain yang menguatkan makna ini. Di antara hadis lain tersebut adalah hadis yang bunyinya, teksnya, ma baina surrati ila rukbati auratun. teks hadisnya, hadis yang lain yang dimaksud oleh Al-Albani menguatkan hadis Al-Fakhir wa'ura, hadis yang teksnya ma baina surrati, bagian antara surah pusar, antara pusar berarti di bawahnya pusar, ila rukbah, sampai ke lutut, yang di lutut tidak masuk, itu batas surah dan rukbah, batas kalau kita pelajari. Ma baina surrati ila rukbah, antara pusar dengan lutut, aurah, auratun adalah aurat, kata Nabi SAW. Hadis ini datang dari dua sahabat. Hadis ini datang dari dua sahabat. Sahabat yang pertama dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Riwayat siapa? Sahabatnya Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor hadis kalau mau catat 5583. Sahih Al-Jami' As-Saghir 5583. Yang kedua, riwayat yang kedua, hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Antum sudah hafal ini. Siapa kakeknya? Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, dari ayahnya, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Abdullah bin Amr ibn al-'As, sahabat. Bagaimana status sanad ini? Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, jika sanad rawi di bawah Amr semuanya terpercaya, maka dari Amr bin Shu'aib sampai ke kakeknya, sanad ini, rantai ini apa? Berstatus derajatnya hasan. Baik. Riwayat Ahmad dan yang lainnya. Jadi dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, an abi an jaddi, yaitu Abdullah bin Amr al-As. Pada riwayat Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Makanya Al-Albani mengatakan hasan. Karena Amr bin Shu'aib an abi an jaddi itu hasan. Baik. Dalam Al-Irwa, ya, kalau mau catat dalam Al-Irwa nomornya 247 dan nomor hadis 271 di dua tempat. Nomor 247 247 dan nomor 271. Nah, berdasarkan yang kita dengar, oleh karena itu Al-Albani merujukkan pendapat jumhur bahwa paha adalah aurat dalam tiga kitab tadi, Al-Irwa. Yang kedua Tamamul Minnah. Yang ketiga Talkhis Ahkam Al-Jara'id. Juga Al-Albani mendukung Ibnu Al-Qayyim. Mendukung Ibnu Al-Qayyim dan bagusnya dari Ibnu Al-Qayyim. Ini didukung oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah dan dalam Al-Irwa. Ibnu Al-Qayyim memadukan antara kedua hadis yang berbeda di atas. Antara yang menunjukkan kok Nabi menyingkap secara sengaja, dilihat, dibiarkan, yang seakan menunjukkan berarti bukan aurat. Dengan hadis yang mengatakan bahwa itu aurat, dipadukan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana dalam kitab Ibnu Qayyim, kitab Ibnu Qayyim yang berjudul Tahdhib Sunan Abi Dawud. Ibnu Qayyim punya ta'liq terhadap Sunan Abi Dawud, judulnya Tahdhib Sunan Abi Dawud, penataan Sunan Abi Dawud. Nah, di sana Ibnu Qayyim mengatakan dipadukan. Bagaimana cara memadukannya? Bahwa kedua kemaluan aurat yang diperberat. Itu tidak bisa ditingkap sama sekali. Jangan coba-coba. Haram. Ya. Dan yang berdekatan dengannya kita dengar dari Ibnu Qayyim ya, pangkal paha. Ya. Yang di atasnya. Nah, yang dekat dengan kemaluan itu diperberat. Sedangkan kedua paha, yakni ujung paha, begitu, merupakan aurat yang diperingan. Diperingan. Dari sisi mana kok dikatakan diperingan? Karena pada beberapa kesempatan yang kita dengar, Nabi ternyata membuka pahanya. Tapi kan bukan terus diriwayatkan bahwa Nabi di hadapan umum dibuka pahanya, ujung pahanya. Enggak. Kan begitu. Tadi di rumah terbuka pahanya, masuk Abu Bakar dibiarkan, masuk Umar dibiarkan. Nah, pas berkendara menunggangi kudanya, disentuh pahanya oleh lutut Anas, bahkan Nabi mengangkat dan memperlihatkan pahanya. Nah, cuma bertiga gitu. Tapi bukan terus di depan umum, terus bukan sehari-hari terus Nabi buka paha begitu, kan tidak. Nah, gitu. Sementara hadis-hadis yang kita dengar al-faqiru aurah, kemudian tadi ma baina surra ila rukbati aurah, antara pusat dan lutut adalah aurah, menunjukkan aurah. Tapi di sana demikian hadisnya. Berarti bagaimana? Kata Imam Syafi'i diperingan, paha ujung paha diperingan. Aurat tapi diperingat. Nah, kemudian kata Al-Albani dalam Al-Irwa setelah mendukung ya Ibnu Qayyim, seakan Al-Bukhari mengisyaratkan perpaduan ini. Ya. Seakan Al-Bukhari mengisyaratkan perpaduan ini yang disebutkan Ibnu Qayyim. Nah, Al-Bukhari sebelumnya ya, jauh sebelumnya. Cuma maksud Al-Albani bahwa seakan Al-Bukhari mengisyaratkan perpaduan tersebut yang kemudian Ibnu Qayyim memadukan sama dengan yang disyaratkan oleh Al-Bukhari ini. Nah, yaitu dengan statementnya Al-Bukhari dalam sahihnya mengatakan haditsu Anas asnad, lafadznya Al-Bukhari haditsu Anas asnadu, artinya apa? Hadis Anas lebih kuat dari tinjauan sana. Wa haditsu Jarhat ahwatu, sedangkan hadis Jarhat lebih hati-hati. Apa hadis Jarhat tadi? Masih ingat? Hadis Jarhat tadi sama dengan hadis Ibn Abbas, hadis Muhammad bin Jahsyun. Apa tadi? Al-fakhidu awratun. Al-fakhidu awratun yang disyaratkan oleh Al-Bukhari dhaif bahwa paha adalah aurat, tetapi Al-Bukhari mengatakan ahwat, hadis Jarhat ahwat, lebih hati-hati. Meskipun hadis Anas lebih kuat dari segi sanad. Jadi saya akan mengisyaratkan perpaduan tersebut. Selain Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah juga. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni memadukan seperti Ibnu Qayyim yang didukung oleh Al-Albani tersebut. Nah, kata Al-Albani rahimahullah dalam Damul Minnah, yang punya adat kesana kemari buka paha itu orang kafir. Jangan ada pendek buka paha. Orang muslim, tidak ada muslim pakai celana pendek buka paha, pamer paha, laki-laki yang pamer paha sana kemari. Nah, terus di situ juga Al-Albani menyinggung kan, semisal dengan ini yang orang yang pakai pantolun, nah, ngetat gitu. Ya. Ini semua taklid mendebek kepada orang-orang barat. Jadi begitu ya. Nah, wallahu a'lam. Mungkin itu kehati-hatian, lebih hati-hati. Seperti kata Al-Bukhari. Nah, ini terkait dengan aurat yang wajib ditutup dari pandangan. Ya. Adapun aurat dalam sholat, sudah kita lewati. Jelas. Wajib ditutup antara pusar dan lutut. Tidak bisa tidak. Jika ada yang sengaja sholat pakai celana pendek, tidak sah sholatnya. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan pada hadis Jabir bin Abdullah, "Idza kana dayyatan fattazir bi. Idza kana wasi'an faltahis bi." Kalau memang pakaianmu longgar, besar, kenakan ya di seluruh tubuhmu dari atas, faqalis baina tarafai. Silangkan antara kedua ujungnya di atas bahu. Nah, faqalis baina tarafai. Kemudian kata Nabi, wa idza kana dayyiqan fattazir. Kalau sempit pakaianmu, sarungkan. Sarung itu di mana letaknya? Di pinggang, pusar ke bawah. Sampai ke mana sarung? Melewati lutut. Sunnahnya sarung itu dalam hadis, sebuah hadis yang sahih, setengah pertengahan betis. Ya. Panjangnya ke bawah sunnahnya. Boleh boleh sampai menutup dua mata kaki, asalkan tidak lebih. Kalau lebih, isbal. Artinya namanya sarung, dari pinggang dipasang itu pusar ke bawah sampai ya melewati betis. Nah, sunnahnya pertengahan betis. Boleh ke bawah menutup mata kaki asalkan tidak melebihi mata kaki sehingga jadi isbat. Dari hadis ini Nabi memerintahkan jelas wajib disarungkan. Artinya apa? Wajib menutup antara pusar dan lutut. Sebenarnya sudah kita lewati ya dari keterangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, karena babnya berbeda. Salat bukan babnya bukan menutup aurat dari pandangan, bukan. Babnya apa? Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Akhudu zina. Wahai bani Adam, kenakanlah pakaianmu yang menghiasi tubuh kalian pada setiap sholat. Meskipun andaikan kita berpendapat bahwa di luar sholat paha, ujung paha bukan aurat, ya, sebagaimana pendapat tersebut dengan hadis Aisyah dan hadis Anas yang sudah kita lewati. Tetap kita tidak bisa mengatakan kalau dalam sholat boleh dibuka paha, tidak bisa, karena hadis Jabir mewajibkan disarungkan, artinya menutup paha. Sementara bab menutup aurat dalam sholat dengan menutup aurat dalam luar sholat lain arahnya, lain ilatnya, faktornya. Nah, tidak bisa disamakan. Kalau disamakan keliru. Nah, sebenarnya sudah disampaikan dari awal yang terbaik membahas masalah dari Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Utsaimin, pembahasannya harus dipisah. Nah, dari dalil yang ada juga menunjukkan berbeda. Dipahami ya? Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, walhamdulillah, wassalamualaikum.